إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Agar Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatannya kepada kita semuanya. Jangan kita menjadi kufur nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid." Apabila kalian mensyukuri nikmat, "La azidannakum," niscaya aku akan tambah kenikmatan kepada kalian. "Wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid." Apabila kalian kufur nikmat, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita rasakan dari pagi sampai pagi lagi itu semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Melangkahkan kaki kita ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kekuatan dari Allah. Itu semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tidak mampu untuk melaksanakannya apabila tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan rukun Islam yang keempat. Pondasi Islam. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal insan, bunyal Islamu ala khamsin. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan dengan lima perkara, lima pondasi. Syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu didirikan dengan lima pondasi. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah melaksanakan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat shaumi ramadhan, berpuasa pada bulan Ramadhan. Kemudian yang kelima, yaitu hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, melakukan haji bagi mereka yang mampu. Melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, maka bergembiralah. Bergembiralah wahai kaum muslimin, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang banyak sekali keutamaan di dalamnya. Banyak sekali fadilah di dalamnya yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Para ulama menyebutkan bahwa bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan, karena di sana terdapat fadail-fadail di dalamnya, keutamaan-keutamaan di dalamnya. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Juga keutamaan-keutamaan yang lain, yaitu bulan maghfirah, bulan ampunan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa yang terdahulu. Sehingga bulan Ramadan adalah dinamakan bulan maghfirah. Dikatakan oleh para ulama, dinamakan Ramadan karena yarmadul dhunub, bisa menghancurkan dosa, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, orang itu bermacam-macam. Ada yang hatinya senang, gembira, karena akan memasuki bulan yang mulia, keutamaan di dalamnya, sehingga dia berharap, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, agar bisa beribadah di dalamnya, memperbanyak amalan di dalamnya, Karena pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibelenggu syaitan-syaitan. Sudibatish syayatin, sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila datang bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan itu dibelenggu. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabul niran. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Di dalam surga, di sana terdapat pintu yang dinamakan pintu Rayyan, yang di mana pintu itu khusus bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Apabila sudah masuk orang-orang yang berpuasa, maka ditutup pintu itu. Karena pintu itu khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga ketika pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Bukan satu, bukan dua, abwab, jamak. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, ketika datang bulan Ramadan, sangat gembira, berharap bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, berpuasa pada siang harinya, melaksanakan sholat tarawih pada malam harinya, memperbanyak ibadah di dalamnya. Berbeda dengan seseorang yang ketika akan memasuki bulan Ramadan, yang hatinya sempit. Ketika mereka akan mendatangi bulan Ramadan, mereka terasa tersiksa. Sebentar lagi datang bulan Ramadan, tidak bisa makan siang hari, tidak bisa minum, toko restoran sepi, jual-jual makanan tidak bisa, sepi, karena orang-orang pada berpuasa. Sehingga mereka hanya mengandalkan dunia, bukan akhirat. Sehingga orang-orang sifat seperti ini, ketika akan mendatangi bulan Ramadan, hatinya sempit. Merasakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kerugian di dalamnya. Tentunya dari materi. Karena mereka melihat dari sisi dunia, bukan melihat dari sisi akhirat. Sehingga berbahagialah bagi kita semuanya, ketika akan mendatangi bulan Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai di dalamnya. Karena bulan Ramadan banyak keutamaan di dalamnya, termasuk dari penghapus-penghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, shalawatul khamsa wal jum'ah ila al jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahuma. Rasulullah SAW mengatakan salawatul khamsa, salat yang sering kita kerjakan dalam sehari semalam 5 kali, itu penghapus dosa. Kemudian salat Jumat yang kita lakukan ke Jumat yang lain, termasuk dari penghapus dosa. Kemudian Ramadan ke Ramadan yang lain, itu semuanya penghapus dosa. Sehingga banyak sekali penghapus-penghapus dosa yang kita lakukan. Orang-orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan kegembiraan yang tidak didapatkan bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, lissaim farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, lissaim farhatan. Orang yang berpuasa dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu farhatun inda fitrihi, ketika akan berbuka puasa dia gembira. Karena disunnahkan seseorang ketika matahari sudah tenggelam untuk mempercepat untuk berbuka puasa. Karena itu adalah merupakan kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Di dunia kegembiraan yang pertama, kegembiraan yang kedua, dia akan mendapatkan kegembiraan di akhirat. Kegembiraan yang pertama di dunia ketika berbuka, kegembiraan yang kedua di akhirat, farhatun inda liqa'i rabbih, dia gembira ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia melaksanakan pada bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap kepada pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul kiamah nanti, dia pun merasa gembira. Karena dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Yubaf. Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pahala orang yang berpuasa untuk dirinya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi bahwa semua amalan Bani Adam untuknya kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Seseorang gembira ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat-lipat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, asyamu li wa ana ajzi bih. Berpuasa adalah untukku dan aku akan memberikan pahala. Wa ana ajzi bih, Allah sendiri akan memberikan pahala. Berapa banyak pahalanya? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kekhususan bagi mereka yang berpuasa. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa asyamu jannah, berpuasa adalah benteng. Berpuasa adalah perisai. Benteng dari kemaksiatan, benteng dari neraka api jahannam. Sehingga seseorang ketika berpuasa bisa menahan amarahnya. Bahkan ketika ada orang-orang yang mencacinya, falyakul, Nabi mengatakan, maka katakanlah kepada dia, fa inni shaim, karena sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang yang berpuasa tentunya harus berpuasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ma min 'abdin yasumu yawman, seorang hamba yang dia berpuasa satu hari saja, fi sabilillah. Para ulama menyebutkan bahwa makna fi sabilillah sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaihi, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Ketika seseorang berpuasa satu hari saja, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjauhkan dirinya dengan neraka api jahannam 70 kharifan, sejauh perjalanan 70 kharifan, 70 tahun. Ini keutamaan yang besar bagi mereka yang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berpuasa yang mengetahui hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seseorang yang berpuasa akan tetapi dia berbuka diam-diam. Di hadapan manusia dia berpuasa, akan tetapi di kamarnya, di tempat-tempat yang lain, dia berbuka dengan diam-diam. Sehingga dia berpuasa tidak dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita berpuasa, maka berpuasalah pendengaran kita, berpuasalah penglihatan kita. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Apabila engkau berpuasa, maka berpuasalah pandanganmu pula, berpuasalah penglihatanmu, berpuasalah pendengaranmu, berpuasalah penglihatanmu pula, berpuasalah lisanmu, yakni berpuasa dari sesuatu yang haram. Yani berpuasalah, jangan kita berpuasa akan tapi kita masih melihat sesuatu yang haram. Berpuasa tapi masih mendengarkan sesuatu yang haram. Berpuasa tapi masih melakukan sesuatu yang haram, lisannya berbohong, ghibah, namimah ataupun yang lainnya, kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh lisannya. Akan tetapi Bedakanlah di hari kita berpuasa dengan di hari yang di mana kita tidak berpuasa. Maka kita harus lebih meningkatkan ketakwaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man lam yad'a qaul az-zur wal 'amala bih wal jahl" falaysa lillahi haja ay yada'a ta'amahu wa sharabahu. Man lam yada' qawla az-zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang dusta, ucapan-ucapan yang jelek, wal 'amal bih dan mengerjakannya, wal jahl dan juga melakukan amalan-amalan jahiliyah, falaysa lillahi haja ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasanya yang hanya menahan makan dan minumnya saja. Sehingga di dalam berpuasa, maka tinggalkanlah ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang dusta, dan juga matanya dan juga telinganya tentunya melihat sesuatu yang haram. Itu di semua waktu. Bahkan di dalam berpuasa, maka hal itu jangan dilakukan. Dan juga pendengarannya, jangan kita mendengarkan sesuatu yang haram di semua waktu. Terlebih-lebih ketika berpuasa, maka hal itu harus lebih dilakukan. Jadikanlah lisan kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga ketika pada bulan Ramadan, perbanyaklah kita membaca Al-Qur'an. Basahilah lidah kita, bibir kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis bahwa Jibril alaihi salatu wasalam sering sekali mengajari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Qur'an pada bulan Ramadan, sering. Nah, karena bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan juga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbahagialah ketika akan memasuki bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina walhamdulillahirabbil alamin wa aqimish shalah.